Inilah satu ayat yang dikatakan Rasul alaihi wasallam kepada sahabat dan kepada Rasul radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Para ulama disebutkan dalam riwayat ini sahabat Abu Bakar minta diajari doa yang dipanjatkan dalam salat. Gitu ya. Ad'u bihi fi salati dalam salat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan pasti kapan. Kapan panjatkan doa itu. Nah gitu ya. Hanya disebutkan dengan lafaz umum. Doa dalam salat. Kapan? Tidak diterangkan dalam riwayat ini. Maka oleh sebagian ulama kita dipahami ini. Seperti yang dimahami oleh Al-Imam Bukhari wal Nasa'i wal Baihaqi rahimahumullah, mereka menyatakan doa ini contoh doa yang dimanjatkan setelah bertawaf dari empat perkara sebelum salam. Sebelum salam. Dan itu nampak dari tartib mualif. Pertama mengucapkan tasyahud, yang kedua salat salawat, yang ketiga ta'awudz dari empat perkara, baru kemudian doa ini. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya doa ini umum, tidak ada khususan untuk tasyahud akhir, sehingga dipanjatkan pada tempat-tempat yang di situ makhluk itu seperti dalam sujud. Nah, ketiga sujud kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa ini. Ketiga sujud itu dalam sholat. Tempat yang kedua, sebelum salam, selesai tasyahud, salawat, bertahu dari empat perkara, sebelum salam kita berdoa. Di antara doa ini. Ini dua tempat yang disebutkan oleh para ulama dalam salat yang mungkin bagi kita untuk memanjatkan doa selain zikir salat. Dan ini pendapat yang lebih mendekati. Paling mendekati doa ini tidak khusus untuk sebelum salam, tetapi juga bisa dipanjatkan ketika tutur, yang memang ketika itu dianjurkan sangat untuk berdoa selain zikir. Barakallah. Balas ya. Kemudian ini bukan pembatasan, tetapi contoh. Jadi salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW doa ini. Maka itulah yang insya Allah doa kepada Allah lebih utama untuk kita panjatkan, apalagi isinya itu ialah pengakuan dosa, mengaku banyak dosa kepada Allah, lalu minta maghfirah, minta ampun, minta rahmat. Sangat berbeda dengan semuanya. Jadi kalian tunggu doa dan membatalkan. Artinya setelah itu silakan doa dengan doa yang lain. Ibaratnya tidak ada masalah. Bagaimana kemudian sebelumnya? Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan dia pilih permohonan doa yang dia kehendaki. Sesuai ini yang dilewatkan. Ini tentunya Rasulullah SAW. Kalau bicara keafdalan tasyahud, salawat, ta'awudz dari empat perkara, baca doa ini. Nah, kalau mungkin kami sepanjang, teruskan dengan doa-doa lain yang kita inginkan. Nah, ini cukup jelas. Hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengerjakan satu salat pun. Ba'da'an nazalat alaihi. Setelah turun ayat kepada beliau. Iza ja'an nasrullahi wal fath. Ya Allah. illa yaqulu fiha, melainkan Rasul berdoa pada salatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma subhanaka. Kata Aisyah, setelah itu ayat itu tidak ada Rasulullah wal-Fadr. Apa sudah datang kebahagiaan pertolongan Allah dan kemenangan di Anasur terlupai. Kedua-dua ini, setiap kali Rasulullah itu pasti berdoa kalau sholatnya dengan doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Dalam sholatnya. Untuk doa ini, apakah khusus untuk tasyahud akhir? Apakah khusus untuk doa tidur? Apakah boleh dua-duanya? Jawabannya? Coba dia. Jawabannya? Dua-duanya kenapa? Lafaznya umum. Kalau menggunakan lafaz ini dia umum. Karena lafaznya yaqulu fiha, berdoa pada salatnya umum. Namun oleh mu'alif sekarang dibawakan lafaz yang lain. Wa fi lafzin, disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ay yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma subhanaka. Adalah Rasulullah SAW sering berdoa ketika rukuk dan ketika sujud doa tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma subhanaka. Maksud kaya Allah Rabbam dengan memuji engkau, ya Allah Abunna. Bertasbih, bertahmid, kemudian minta ampunan dari Allah Subhanahu. Lafaz yang kedua ini menerangkan kepada kita doa tadi lebih banyak dipanjatkan ketika sujud dan rukuk. Sehingga oleh sebagian ulama kita, lafaz tadi dimasukkan dalam kategori zikir rukuk, zikir sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbana. Hingga banyak pilihan. Ketika ruku bisa, ketika ruku bisa. Ayamu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa pula ini. Ketika sujud biasanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bisa pula yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Barakallahu. Pertanyaannya, apakah doa ini boleh dipanjatkan sebelum salam? Setelah tasyahud, sholawat, ta'awudz dari perkara, kemudian doa tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi, selesai. Apakah boleh diteruskan dengan doa ini? Boleh, kenapa Pak? Setelah itu, silakan minta yang sendiri. Masya Allah. Kalau tadi saya seperti ini, tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelarangan dalam riwayat ini. Hadis ini hanya menjelaskan yaqulu ayyakun. Rasul sering berdoa demikian ketika rukuk dan sujud. Bukan berarti tidak boleh sebelum salam. Artinya secara penerapan prakteknya lebih banyak dibaca untuk rukuk dan sujud. Tapi berkat yang tidak pula kita panjatkan sebelum salam. Dan nampak dari perbuatan Malik ketika menyebutkan doa ini setelah doa yang dibacakan dengan urut tertib. Nah, faedah lain yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika rukuk itu juga ternyata diperbolehkan untuk memanjatkan doa. Yang saya maksud, selama ini kan yang kita ketahui, yang kita pahami, berdoa itu ketika sujud. Nah gitu ya. Sujud diperintah. Juga yang kita pahami selama ini sebelum salam. Nah gitu ya. Dalam riwayat ini disebutkan rukuk itu. Yaktur ayyakula fi rukunihi wa sujudihi. Rukuk dan sujud. Ini pasti tahmid disertai dengan doa Allahumma sholli. Menunjukkan bahwa ketika rukuk pun boleh berdoa. Namun disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari mengatakan namun untuk rukuk yang lebih sering dibaca rukuk ialah tasbih. Subhana rabbiyal azim. Tanya sini sama. Terkadang doa seperti ini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa apapun yang keinginannya. Seringnya tasbih, seringnya tahmid, kadang doa. Kalau sujud, terkadang tasbih, seringkalinya doa. Paham ya? Kalau sujud diperbaik doanya. Terkadang tasbih. Rukuk diperbaik tasbihnya, tahmidnya, terkadang doa. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam rangka mengumpulkan semua riwayat yang ada. Dari sini para fadikum ada tiga tempat di mana kita bisa berdoa dalam sholat. Yang pertama ketika rukuk. Tapi yang ini kadang. Yang kedua ketika sujud. Yang ini silakan diperbanyak. Yang ketiga sebelum salam. Yang ini juga silakan diperbanyak. Maka ketika salam jamaah. Dan memungkinkan bagi kita untuk berdoa sebelum salam. Dikarenakan mungkin imam itu cepat. Maka dipergunakan kesempatan ketika sujud. Banyak doa. Sudah dipergunakan kesempatan ketika sujud. Yang pertama. Ada apa sebaliknya? Kita mendapati imam yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, tasyahud akhirnya. Maka dimanfaatkan di samping kita membaca zikir-zikir rukuk juga untuk doa. Jadi jangan bengong. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Buka. Jadi kalian imam rukuk aja. Jangan dia, jangan bengong. Tidak boleh suruh dalam sholat. Inna fi sholat ila yughla kata Rasulullah. Itu yang namanya Allah. Terus baca apa lagi? Baca apa lagi? Baca doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Belum ini sudah mungkin. Maka silakan bagi anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala semau anda. Para dikarenakan memang diperbolehkan untuk berdoa walaupun ketika sahur. Para sujud jelas karena biasa demikian ketika tasbih berikut sujud komandan jelama sujudnya teruskan dengan doa sebanyak para indah selesai alhamdulillah jazakallahu ta'ala fa'ud tasyahud. Nah dipahami insyaallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab witir. Atau juga disebut dengan bab salat malam, ya mulai. Qala al-muallif rahimahullah. Babul witri. Bab witir. Witir itu maknanya adalah ganjil al-fard lawan dari asyhur genap. Nah, kenapa kok dikatakan dengan witir? Jawabannya dikarenakan salatul lail, salat malam itu rakaatnya jumlahnya ganjil. Satu

atas apa yang sudah dia kerjakan dari salat. Wa annahu kana yaqul, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil lail witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Witir yang paling terakhir. Titik. Masyaallah. Baik. Di sini beliau membahas tentang masalah, langsung membahas tentang masalah rakaat dan kaifiyah yang mulai. Jadi sebetulnya dalam hadis ini bahwasanya kaifiyah, tata cara sholat malam itu makna. Kaifiyahnya makna dua rakaat. Diistilahkan oleh para fuqaha dengan sebutan tariqatul qasl. Cara fasl, yang namanya fasl itu memisah, yakni dua rakaat salam, dua rakaat itu fasl. Tanya, itu mana? Masnya, dua rakaat salam, dua rakaat salam lagi, dua rakaat salam lagi, dua rakaat salam lagi, begitu. Masnya. Pertanyaannya adalah, apakah ia mulai itu hanya dengan satu kaifiyah ini? Harus dua. Apakah diperbolehkan 4 rakaat langsung segala salat? Kalau 4 rakaat langsung segala salat disebut dengan tariqatul wasl. Wasl, nyambung. Tariqah, cara nyambung. Nyambung terus segala salat. Jawabannya barakallahu, dua-duanya boleh. Alasannya dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan qiyamul lail langsung 4 rakaat salat. Dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasul 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, boleh. Mana yang lebih afdal? Dua-dua atau empat-empat? Alasannya kalau lebih afdal? Kenapa dikatakan siap bayi? Alasan mengatakan dua terus siap bayi? Dari mana? Dua-duanya boleh. Dua-dua silakan. Empat-empat silakan. Itu kan kebolehan. Mana yang siap bayi? Dikatakan lagi, dua rakaat salam, dua salat. Argumen siapa kira-kira? Kok lebih ambil yang ini? Gimana pak? Sunnah itu dua-dua aja. Masya Allah. Itu alasannya. Masalahnya Rasul juga pernah mengerjakan 4-4 gitu. Kalau Rasul, artinya beliau yang ketika mengatakan dua-dua itu qaul saja, yang 4-4 perbuatan fi'il. Masya Allah, labas satu. Itu terkait dengan kaidah usul al-qaul muqaddam ala al-fi'il. Boleh. Ada satu hal penting yang disebutkan oleh para ulama, argumentasi yang menunjukkan dua-dua itu afdal, yaitu riwayat yang menyebutkan dua rakaat salam itu sabda Rasul dalam bentuk menjawab pertanyaan umat. Sa'ala Rasul an-Nabi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, beliau di atas mimbar. Artinya apa? Di hadapan banyak orang. Bagaimana pendapatmu dengan qiyamul lail ya Rasulullah? Itu pertanyaan umat menanyakan tentang keikhlasan sholat malam. Maka ketika Rasul menjawab masna, itu menunjukkan itulah yang paling afdal untuk umatnya. Paham ya? Itu yang paling afdal untuk umatnya. Ada pun riwayat yang menjelaskan beliau mengatakan empat itu menunjukkan boleh. Ada pilihan kedua boleh. Ya Allah, Allah. Gitu ya. Jadi kalau kemudian sholat malamnya atau sholat tarawihnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ah, witirnya 3 dibelah 2. Nah, gitu ya. 2 rakaat salam, kemudian terakhir 1 rakaat salam. Apa ini? Mungkin ini. Aye. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan bilangan qiyamul lail. Beliau hanya mengatakan masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Belum menegaskan kalau khawatir subuh berapa ya? Salat 1 rakaat. Difahami oleh sebagian ulama kita menunjukkan qiyamul lail itu tidak ada batas maksimal sholatnya. Minimal 2 rakaat. Nah gitu ya. Tidak ada batas maksimalnya. Yang penting 2. Kok waktu subuh 1. Sebagai witirnya. Paham enggak? Dengan riwayat ini. Jadi kalau kita kan dia siang lahirnya bangun tengah malam dini hari, jam 1 dia bangun sholat tuh, sholat jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, telung jam sholat terus ya. Ini kira-kira berapa rakaat ini? Ya tergantung dia maksudnya panjang ya 11 rakaat. Tapi kalau orang-orang yang hafalannya nggak banyak kayak kita ini, palingnya kulhu segala macam gitu ya. Kalau itu mungkin bisa banyak itu 10 rakaat lagi mungkin sampai puluhan rakaat. Pertanyaannya adalah apakah pemahaman itu dibenarkan? Gitu ya, apakah dibenarkan pemahaman itu? Jawabannya dibenarkan. Dikarenakan bahir hadisnya seperti itu. Dua kata salam, kuasa tubuh, satu. Pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman itu rojo? Apakah rojo? Kuat kan? Oh tidak? Tidak. Kenapa? Dari Aisyah. Senang. Saya berpendapat mantap jawabannya. Nah, jawabannya apakah rojo? Kita mengatakan tidak rojo. Salah. Kalau yang kebanyakan pemahaman terhadap riwayat ini salah apakah tidak? Tidak, betul. Memang bahwa riwayat yang tadi kita baca begitu, 2 rakaat salam, 2 kuadar cukup. Apa korosu? Demikian pahamnya. Loh kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas, yang paling tegas hanya Aisyah dalam Quran. Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik yang mulai selama Ramadan atau di luar Ramadan. 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Salat 5 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Nah, maka riwayat Aisyah inilah yang menerangkan tentang batasan maksimal rakaat yang mulai ini.

Umar bin Khattab. Sanadnya gimana, Pak? Iya, ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda pada masa kekhilafahan beliau. Beliau mengumpulkan kaum muslimin ketika dia mulai dalam seperti imam. Sebelumnya mereka sendiri-sendiri. Melihat seperti itu kurang pas, maka dikumpulkan dalam satu imam pada satu imam. Tapi ini sahih. Disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, ketika itu mereka mengerjakannya 21 rakaat. Yang ini riwayat. Iya. Riwayat ini barakallahu fikum dipahami oleh ulama kita dengan kebaikan. Karena tuhan. Di antara yang membayangkannya di Rasulullah Al-Zani rahimahullah. Beliau punya kitab khusus yang membahas masalah ini. Baik. Ternyata ada riwayat yang lain dari jalur yang lain. Dari sahabat Umar juga. Karena sahih. Isnaduhu sahih. Ketika itu mengerjakannya 11 rakaat. Bukan 21. Riwayat yang kedua inilah yang menguatkan kita. Bahwasanya riwayat yang menyebutkan 21 dari sahabat Umar itu riwayat yang ganjil bahasa hadisnya syadz, ganjil dhaif la diamalkan. Sementara yang sahih 11 mencocoki hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali kepada pertanyaan saya tadi pertama. Apakah kalau ada sebagian orang yang melaksanakan 21 rakaat dinyatakan telah menyimpang, mengamalkan sebuah penyimpangan? Bahasanya ngeri. Menyimpang. Wah, yang tadi sebuah tinggalin balik mana ya kali agak ini ini kali-kali mana ini mau nyari yang mana nih kira-kira ini ya agak ini apa ini ngomongin sejauh ini tidak ada ngomong itu salah ya kenapa Pak itu salah Pak jadi kalau sahih, mau bilang baik, ya apa ini? Kalau mau bilang baik, wah, maksud, mengatakan mereka menyimpang. Kira-kira gimana? Gimana? Tidak tahu. Nah, ini pertanyaannya agak aturan dulu. Apakah sudah melaksanakan sebuah penyimpangan dengan mengerjakan sebuah satu rakaat? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Sepertinya menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai suatu yang musnah. Kalau saya ngomong, ada sebagian ulama yang memahami kebijakan. Nah, iya. Terus? Makanya ya, boleh ada karena ada pembatasan, tidak malu kenapa. Kan diterangkan tadi, itu pemahaman yang tidak rojek. Kenapa ada hadisnya Aisyah? Hah? Tapi boleh. Sisi boleh dari mana? Ya, tidak ada mana pun boleh. Yang tidak boleh, tapi mengatakan boleh. Mengatakan boleh dari mana? Karena ada hadisnya Aisyah yang tegas mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Anda mengatakan boleh lebih dari 11. Bahasa kasar, tapi Anda menyelisih Rasulullah. Kan nyelisih Rasul. Rasul tidak lebih dari 11. Loh Anda 21. Sisi bolehnya. Dia mengalihkan pembicaraan. Padahal tadi saya bahas, saya agak sedikit serem tadi. Kejarikan dengan beliau. Pertanyaan tadi, apakah orang yang mengamalkan 21 dinyatakan sudah menyimpang amalannya? Terima kasih malah boleh. Gimana? Gimana? Gimana? Iya, ini Pak. Kenapa Pak? Menyelidiki dengan Rasul. Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Titik. Masya Allah. Kalau ada orang yang mengamalkan lebih daripada itu, menyimpang. Masya Allah. Kecutnya deh, menyimpang. Gak patah menyimpang dia juga. Ada yang sepakat atau ada yang lain pendapat? Gimana, Pak Eka? Berat ini berat. Kenapa gak menyimpang? Jawab. Iya loh. Dah apa? Yang mengajarkan kita adalah orang itu. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau di luar, dia tidak perlu. Wah. Bukan satu, dua. Lalu tidak pernah jatuhkan sama Rasul. Ibadah harus nyontoh Rasul. Maka yang keluar dari zonanya Rasul, saya katakan menyimpang. Ya, Masya Allah. Nah ini. Ini kenapa saya angkat. Barakallahu fikum. Supaya kita bisa memahami dengan lebih ilmiah pembahasan-pembahasan yang diulang oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Ya lagi mau disampaikan mengasat itu baik para dari sidang ada sebagian ulama kita sebagian ulama memahami ya, pada hadis Ibnu Umar makna-makna itu tidak menunjukkan pembahasan. Aku silakan anda berapapun sholatnya, yang penting dua rakaat. Wendernya kemudian mereka memahami bahwasanya hadis yang ini jalan di Allah Taala anda tidak lebih dari 11 rakaat. Itu amalnya Rasul, contohnya Rasul. Cuma ada begitu yang dikatakan sama InsyaAllah. Di situ tidak ada penegasan pelarangan dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan lebih dari Aisyah hanya memberitakan perbuatannya Rasul tidak lebih dari seberapa. Tidak ada satu riwayat pun yang tegas menyatakan jangan lebih dari seberapa. Begini Pak. Mana ya Pak? Walaupun yang kita rujukkan itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh amalannya Rasul, tidak lebih dari itu. Namun dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan yang mengamalkan dua waktu ini. Ingat dapatnya. Saya mengatakan kurang afdol. Ini kurang afdol, iya, kurang afdol. Karena yang afdol yang disebutkan Rasul 11. Yang saya ada bahasakan menyimpang. Ini bahasa ada afdol ini, Pak. Afdol ini, Pak. Gimana apa sih, Pak? Nah, lain. Kata-kata kurang afdol itu bukan berarti dia menyimpang. Gitu loh, Pak. Dia tidak mengerjakan afdal. Jadi bukan mesti menyimpang. Kalau sekiranya dikatakan menyimpang, itu pelanggaran besar. Bahasanya kan menyimpang. Dalam kurung baca ya, gitu Pak. Nah, ada kalau itu. Kalau tidak bisa kita mengatakan menyimpang. Kenapa? Yang pertama tadi, itu pendapat sebagian ulama kita. Sebenarnya zaman dahulu penelitian. Yang kedua tadi, keumuman hadis Abu Umar. Yang ketiga, tidak ada penegasan larangan langsung dari Rasul lebih dari itu. Ingat yang saya garis atas ini sekarang ialah menyimpang. Sebagaimana dia yang kita rasukan dengan argumentasi yang meyakinkan dengan kedudukan yang sangat penting dalam perhubungan yang lain adalah kita radhiyallahu ta'ala tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kerjakan, yang afdal, yang sunnahnya Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang mengamalkan berpapu, kita kasih tausia, kita sampaikan ilmu, menerima alhamdulillah. Kalau tidak, dia lebih mantap dengan pendapat ulama yang sebelumnya kan dulu. Gimana lah? Tidak bisa kita mengatakan dengan tegas penyimpang. Dalam amalnya sebagai ulama kita sampaikan ada yang sampai mengamalkan 60 rakaat. Dan cuma 60 itu dari keterangan para pokok yang ada diadakan sensus begitu. Itu ternyata maksimal yang pernah dikerjakan oleh beberapa ulama yang terdapat yang terdapat tadi sampai 61 rakaat. Memang, maka ini harus dibiasakan di kalangan kaum muslimin dalam secara seperti untuk tidak saling perang. Jadi yang pertama, dan saling menjelaskan. Maka yang mengamalkan 21 betul jangan ta'asub dengan 21-nya. Sekali-kali mengamalkan yang jelas. Bahkan kemudian beralih kepada yang jelas. Jadi sekali-kali 21 tidak ada masalah bagi mereka. Ada. Allah meminta dikarenakan sifatnya tetap putih para hukum kemudian juga akhiratnya para ulama dan juga dikarenakan pemahaman mereka tentang hadisnya Rasulullah SAW yang untuk menyatakan menyimpang juga tak baik ada walaupun kita memperhatikan pendapat yang lain yang kita amalkan seperti itu yang kita dakwahkan orang lain lanjut. Mempertahankan yang afdal apa yang menyimpang tadi. Gitu bang, amalnya. Ada yang satu dari terawih, kalau pas selain terawih berapa? Nah itu dia, itu pembahasan bab yang berikutnya. Apa ada bab yang berikutnya? Bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan 21 tidak pernah mau mengerjakan 11 itu pembahasan lain lagi. Nah mereka kan dibilang-bilangkan kok 11 rakaat yang sering itu kadang-kadang 21 ya untuk toleransi dengan pendapat ulama atau saya yakin yang 21 kok ya sudah 21 kemudian kadang-kadang 11 rakaat dari yang afdol. Supaya nanti umat mengerti tidak 21 tapi 11 yang sebelumnya Rasul itu kalau sampai dengan tentang asum tadi fanatik dengan angka 21 nah itu babnya berbeda bisa menjurus ke arah sana nah itu kan dia per orang atau per kasus gitu ya tapi secara umum ketika ada orang yang mengamalkan 21 enggak mungkin dengan serta-merta mengatakan menyimpang itu orang menyimpang bid'ah itu sama para kelas gitu ya. Nah, ketika ada pelebaran masalah lebih mengkerucut kok ada perkara-perkara yang memberatkan nah, mungkin jadi ya, Pak awas tuh ini sebentar lagi bid'ah loh ini itu mungkin nah, langsung bisa lanjut. Diteruskan dulu Pak, pertanyaan ini. Hah? Di Habar mah juga saya. Baru belum kita tes sampai insya Allah. Selain mesti setengah enam atau setengah jam lagi, insya Allah. Ayat. Masih pada hadis yang tadi kita bacakan. Hadis Rasulullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Rasul di sini, fa idza khashiya ahadukum subha shallaa wahidah. Kalau dia khawatir subuh, maka sholat satu rakaat menjadi witir apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya sholat yang mulai kurang dari 11. Paham ya? Jadi kita sholat sangat bangun setengah empat ini. Setengah empat. Setengah empat yang persiapan kan gak lama semua tadi. Sholat juga dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Rakaat yang keenam sudah kiraannya kalau sudah kalau namanya tarqim. Tarqim ini gak lama lagi mau ada subuh. Saya teruskan yang berikutnya. Kayaknya enggak bakal bekerja. Karena khawatir, maka dia mendapatkan 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak mungkin. Jamu subuh, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Jadi witir dari apa yang telah dia kerjakan. Atau ya, itu diperbolehkan. Berarti boleh kurang dari 11. Bahkan sebagian ulama berhujjah dengan riwayat ini menunjukkan bolehnya ia mulai itu dengan satu rakaat saja walaupun tidak satu wahidah. Nah, bangun mengempat dulu melapas rakaat salam setengah salam selesai. Jadi dikuatkan dengan riwayat yang lain yang disahihkan oleh Al-Bani rahimahullahu taala, Rasul tegas menyatakan demikian. Yang mau sholat satu silakan, yang tiga silakan, yang lima silakan, yang tujuh silakan, yang sembilan silakan, yang sebelas silakan. Tegas riwayatnya disahihkan oleh Al-Bani rahimahullahu taala. Barakallahu. Nah. Jadi ya, intinya kata Rasul ibadu akhir sholat dimulai jadikanlah sholat akhir malam kalian adalah witir. Yang penting untuk akhirnya adalah witir. Saya mau tanya nih, sebenarnya saya ada sebuah pertanyaan ini. Insyaallah. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat malam di awal malam bahannya berkat, kemudian dia bangun di akhir malam meneruskan siang mulainya ditutup dengan lembut? Apa? Pertanyaannya, jawabannya, aduh. Tadi paham yang saya tanya. Jadi dia habis sholat isya, pada isya sudah bangun, niat dia mulai dua rakaat salam, dua rakaat salam dapat empat, tidur dia bangun jam tiga, empat nurkan lagi, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, witir sebelah. Apakah diperbolehkan? Ah, antum yang jawab. Antum, Mas. Mas? Duh, seroleh. Duh, seroleh. Duh. Ya, selamat. Ya, boleh apa enggak? Hah? Tidak tahu juga. Allah Allah juga. Iya. Jadi, apanya saya jawab. Gimana, Pak? Hah? Terus? Tidak, dengan cara tadi dipotong begitu. Di awal malam, empat rakaat. Terus nanti di akhir malam, sempurnakan sampai selesai witir. Boleh? Boleh baik. Kenapa kok boleh? Nah, yang pertama dikarenakan masih dalam waktunya. Hari ringkas pembahasan para ulama terkait dengan awal waktu dia mulai itu pada isya. Akhirnya ialah terbitnya fajar fatih. Masya Allah. Dan juga dengan riwayat ini, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah itu. Nah, sehingga di awal empat putus, nah, akhir malam teruskan atam nggak ada masalah. Semua kima pak pertanyaannya pak. Inti pertanyaannya berikut ini. Itu sih peraturan catatan pak. Inti pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ada orang yang sholat dua rakaat salam di awal malam pada isya, dua rakaat salam, satu rakaat witir, satu rakaat ganjil witir, lima itu. Di akhir malam dia bangun. Apakah boleh bagi dia menyempurnakan dua rakaat salam supaya sebab rakaat? Nah, tak cara pentingnya jawab. Boleh. Kenapa kok boleh? Boleh pak, yang betul aja pak, riwayat yang mana itu pak? Lain lho pak dengan yang tadi. Iya. Tadi kan dua rakaat salam, itu. Ini dua rakaat salam, satu rakaat ganjil, lima, itu. Ah, iya. Yang bisa jawab kata, oh sumpah, mau pak, ini kan pak. Itu tadi jangan tanya lagi artinya. Saya tadi menggambarkan sebuah keikhya sholat gitu loh pak. Itu boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa pak? Karena kita sholat witir itu menurut pemahaman saya sebelumnya tidak sholat lagi. Nutup pak, tutup pintunya sudah, klik gitu ya. Sudah selesai, maka tidak boleh menjawab seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau sudah 5 rakaat ya sudah. Tengah malam, nah mungkin dia teruskan jadi 11 rakaat gitu ya. Masya Allah. Kayaknya pak. Masya Allah. Kira-kira dalilnya apa ini? Zubair. Tuh, malah boleh dari ya. Kenapa kok boleh? Ya benar, dia kan dua rakaat salam, enam, total semuanya 11. Kayak gitu. Dengan niat apa itu enam rakaat itu? Langsung itu sholat dua rakaat salam, enam rakaat dengan niat apa itu? Setelah itu, berarti antum menjadikan qiyamul lail anda ujungnya itu genap tidak ganjil. Kayak gitu pak ya? Tadi kan akhirnya kan diakhiri dengan dua rakaat salam, enam rakaat genap. Saya buka katanya orang dulu pak ya. Saya buka salatmu dulu contoh. Iya kan. Bukan, itu diniatkan untuk qiyamul lail atau diniatkan yang lain. Yang kita bahas sekarang itu qiyamul lail. Jadi kaifiyah tadi itu sama-sama dengan niat qiyamul lail. Dua rakaat salam, satu rakaat ganjil di awal malam, tidur, bangun setelah itu, dua rakaat salam, dua rakaat salam, enam genap. Dengan keinginan seperti itu boleh atau tidak? Dalilnya apa? Ada asal boleh, tidak boleh gitu. Oh, tua. Gimana mereka? Mereka berdua sudah siap untuk neraka. Disebutkan bahwa Umar katakan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat berhati-hati karena hal itu nanti tidak bisa menjalankan tempat hal itu tertidur sampai akhir malam, sementara berkata disebut adalah orang yang sabar, taat dan baik. Dengan alasan itu insyaAllah tadi itu dibolehkan, tapi yang penting dalam satu malam itu tidak ada dua itu. Bahwa itu maksudnya dan diri itu tapi karena ini tetap maka karena yang disukai tersebut tidak boleh lagi dijanjikan boleh atau benar. Kenapa? Ini penjabaran pendapatnya juga gitu beda? Iya. Sekarang saya Masya Allah benar itu alasan yang Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang perhatikan baik-baik hadis yang tadi kita baca. Tadi loh, saya ngasih pertanyaan itu, nggak bakal keluar dari yang kita bahas. Rasul mengatakan di sini, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Gimana Pak? Dengan keisian yang saya bawakan tadi, berarti ketika di akhir malam dia mengerjakan dua rakaat salam, enam rakaat itu genap. Berarti dia tidak mengamalkan sabda Rasul ini, tidak menjadikan penutup dia mulainya. Berarti. Loh, Pak Diom. Berarti para keisian seperti itu enggak benar. Dari hadis yang tadi kita baca, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, seperti yang dikatakan ibadah. Kalau sudah witir, nutup. Paham ya? Terkait dengan awal malam, akhir malam, itu kan terkait dengan waktu pelaksanaan. Memang dia mulai dari mulai awal waktu pada isya sampai pada sore, nggak ada masalah. Mau dilanjut atau mau dipisah dengan tidur nggak ada masalah. Tapi terkait dengan dia, ujung sholatnya harus witir. Maka ketika ada orang yang mengerjakan dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam, berarti dia telah mengakhiri dia mulainya. Jangan lagi kan boleh satu, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sembilan, boleh sebelas. Nutup, blek. Sudah, akhir. Ya itu, dia boleh punya. Dia, terakhir. Lanjut. Maka ketika dia bangun di akhir malam, maka ketika akhirnya dia mulai dari dua. Apalagi kemudian dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, satu witir, tujuh ganjil begitu ya, tambah dilarang lagi. Kenapa? Ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hadis dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Rasul mengatakan la witrani ilailatin, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Sebagian tidak memahami, boleh, yang penting jangan dua witir, satu witir saja. Kita mengatakan itu pemahaman yang benar, tapi tidak rajih. Lalu kenapa? Ada riwayat ini, ija'alu akhira salatikum bil-layli bisram. Gitu Pak ya? Iya, betul memang, yang penting jangan dua witir. Tapi ingat, ada lagi satu riwayat ini, hadis Ibnu Umar, jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Wedir, plak, nutup. Dan nutup, lalu dibongkar lagi. Bongkarnya nanti malam berikutnya. Ada kawan. Nah, gitu Pak ya. Dari situlah si ayat di Abil Faiz oleh sebagian ulama kita. Kalau dia kepingin bangun malam lagi, maka di awal malam dibuka. Alias, genap. Jangan diwedir. Tapi genap. Dua rakaat salam, genap. Itu masih buka ini. Belum ujung. Ketika dia di akhir malam bangun, meneruskan lagi. Dua rakaat salam, tutup dengan witir. Lep. Barakallah. Paham, Ber? Itu lain lagi pembahasannya. Yang dibahas sekarang dia mulai. Sekarang di luar dia mulai. Apakah itu pertanyaannya? Apakah orang yang sudah dia mulai, misalkan di awal malam, boleh bagi dia ketika bangun di akhir malam untuk sholat yang lain? Jawabannya, boleh. Upaya ada sholat ba'dal wudhu, ada istikharah, ada kalau misalkan dia masuk ke masjid tahiyatul masjid, nggak ada masalah dengan niatan tadi. Gimana? Enggak ada kaitan dengan dia mulai tadi. Gerbongnya udah pisah gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, waktunya enggak memungkinkan ini. Hadis yang berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oh, boleh ya. Ada tanya. Itu kita pengennya itu gimana? Iya, insyaallah. Tapi dari tadi belum terkoreksi dengan saya di Rasul Nabawi. Yang pertama yang harus saya jelaskan kepada antum. Makanya saya katakan susah untuk mengatakan tergantung menyimpang dari mana. Jadi harus saya katakan sekarang ini. Di antara para ulama kita dan para nasuhul ulama di zaman sekarang ini yang berpendapat 21 itu rata-rata ulama Saudi. Dan bukan ulama pun, sebab ulama besar di zaman Saudi dan dijadikan sebagai sebuah keputusan pemerintah untuk dua haram ini, haramul masjid, haramul madri, 21. Belum bisa memberatkan kita untuk mengatakan nikah. Oh, ya. Itu pendapat sebagian ulama kita. Jadi anda harus paham pendapat ulama Saudi di sana 21. Saya bertanya dia, gimana caranya yang afdal itu? Barakallahu. Saya terus belum pernah mengalami Ramadan di sana. Jadi belum merasakan dia mulai di sana. Cuma berita yang terdengar dari saya ada pelaksanaan 11 rakaat di akhir malam. Di awal malam 21 nanti di akhir malam ada dia mulai lagi 11 rakaat. Betul begitu? Tidak ada? Tidak ada? Betul begitu? Jangan. Itu yang disampaikan kepada saya oleh sebagian ustaz yang pernah ke sana. Jadi ketika di awal malam sudah bisa ngobrol dia sinyalnya begitu. Tegur sama yang lain. Ya kumpul. Pak. Nah, nanti di akhir malam yang sudah terkat. Ya, silakan. Kalau misalkan diadakan sebuah seperti itu di awal malam 21, kemudian di akhir malam 11. Ya, yang awal di akhir malam 11. Oh, gitu. Oh, enggak pernah ya? Ya udah pernah. Oh begitu. Jadi yang dimaksudkan 21 itu total seluruhnya. Apakah di awal 21? Tidak pernah. Tidak pernah. Langsung 21 di awal tidak pernah. Loh, bandit silahkan. Ini pernah, ada ke sana? Sudah. Ya kalau di ikan mungkin live, mungkin tidak live. Jangan-jangan pas satu tidak live. Yang pernah ke sana aja gitu. Gitu ya? Beberapa kali. Kalau di Kalau jam pertama sampai hari 20 itu jam berapa? Oh, awalnya ada lagi. Yang jalan ini langsung awal 12 kalau yang witir. Ini teruskan di akhir malam 11 untuk witir. Ya kalau gitu kalau sedihkan ke kasusnya aku pilih akhir malam. Sampai selesai. Nah, jawabannya gampang. Saya mau tanya sama Antum, yang akhir malam itu sendiri-sendiri atau sama imam juga? Yang akhir malam yang sebelah tadi. Kalau selesai, itu imamnya Antum. Maka Antum juga mendapatkan pahala tadi. Malam suntuk pahala. Anak pikir akhir malam sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, akalnya di awal malam Antum 8 rakaat, Antum selesaikan wajib sendiri. Terus kalau dengan siapa dia ada pemenggalan seperti itu, enak. Ambil akhir malam. Maka Antum mendapatkan 9 rakaat sesuai dengan sunnahnya Rasul dan bersama dengan imam. Dapat pahala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ada. Sudah ada. Jazakallah. Allah yang akan menunggu untuk yang maaf. InsyaAllah Islam lagi pada kebenaran berikutnya menurutkan pembahasan semuanya yang sangat berhambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.